Wilujeng Den. Inggih wo dateng kapun di perbagenipun woy semoyo. Kulo ngaturaken pangabekti wo. Lah kok melu-melu adine, melu bosor. Kabeh poro prayagung yen karo aku podo ngejeni. Poro pangkat-pangkat karo aku podo kurmat. Eneng dinggon yen aku teko dijeni. Ewa dini neneng omah kok. Anak-anakku kinyang aku kok mung mamah wae. Ngejeni nek ngejenono wedi nek wedi yo. Orang rumangsane yen dumadine kuwi lantaran saka aku. Kabeh padha tanpa ngejeni nek karo aku. Dereng dangu rawuhipun ndara kula Raden Abimanyu kaliyan ndara Antareja kula ngaturaken pangabekti. Iya nala gareng wis tak tampa. Aku krungu kabar jare kowe wis ora ana desamu sing lawas. Kula sampun pindah dateng Baki. Niki gareng niku ngetutke kalih bojone. Ya sapa padhepokan wonten ing ngriku. Banjur bojomu sing tuwa sampun tilar. Sampun tilar nilar anak tiga. Ya wis iki kudu mu ati-ati mbok menawa nalika tilar bojomu kuwi mung mikir tingkahmu nala gawe. Mbok menawi diwet-wet sing iki reng. Wah, nek gareng karo sing kiri jan wis ketok tresnane kae wis. Apa ngepi dhewe ora jejeg kite kate goncengke ya. Monggo arep nyengklek dadak golek buk sik ta. Anggere ngepit iki serandale prei. Awo kanggo njogo keselamatan kok. Diasake rok. Duh. Padas gampil kok, Mas. Gampil yang nyandangi. Pokoke ya wis tau ruh wis pisan. Wis tau tinjo nyang omahe, Udung. Rono kene ora nggawa serep ngono ya, malah pekewuh kok aku. Ayo tilik nyang omahe gareng karo gawak-gawak itu kon lemari. Aku menehi gareng ra nguyahi segoro. Kono sabuk galeng kok. Mula gareng yo ora gareng wis tentrem uripe. Lagi entuk batendhok wis pira. Oh, apa sampeyan ditendhok ta, Deng? Ku ra ponakmu nek aku ora kok. Kula nggih ngaturaken pangabekti, Gus. Iya, Petruk wis ndak tampa. Ya Petruk wis tak tampa. Wah, ndara Antareja iki, Jeng. Seprana seprene kok ya isik wantek. Piyai gagah tur ya sekti Mandraguna. Wong wayah Sang Nagaraja. Perang karo ndara iki menang ya rekoso, kalah ya saya cilaka. Apa iya? Iya. Ndara Antareja iki daerah kono iki wong iki sambles kabeh kok, Gong. Iya ta. Wes gedhe cilik iki ambles iki sekulino. Daerah Ndara Antareja iki. Nek Ndara Pringgondane iki ratu sak pati sak balane iso mabur kabeh. Ora ana sing ora iso mabur, kabeh mabur. Padha karo aku. Aku ya kerep mabur. Iya ora dipencokan ana mencok omahmu wis didol kok. Anggere Ndara kalah ngono iki terus nyambat karo waris-warise para ula-ula ae. Njejak lemah gluk gluk gluk ngono iki brol ula iki do metu kabeh. Saeneng-enenge ula do itoke kabeh. Ula gedhe ula cilik metu kabeh. Ngeroyok karo mungsuh Ndara Antareja. Anggere wis dikomando, "Galuh, mungsuhku iki jenenge iki, pawakane ngene, omahe kene, metune dalan iki." Terus kruyuk kruyuk kruyuk ula wis mangkat kabeh. anak sing ngetrek, anak sing numpak kol, anak sing becak. Wah, kuangir wis tekan gone mungsuh ngono kuwi wis. Arep udut nggon slepen ning ulane, arep madang nggon piring ana ulane. Arep turu ngono kuwi ya ning ulane. Wila ya yang amben badang ya. Wah, anggere wis krida ngono kuwi ya wis. Sanggon-gon nenek ula kuwi wis. Ula kok metung nggon, waton iso nyokot kuwi seneng kok ula kuwi. Ora mikir nggon. Ula kuwi iya. Anggere petuk mungsuh ne nyokot cewel. Bar nyokot terus leren sik. Ku anggere mungsuh tangi cokot meneh. Bar nyokot terus ngelinting udut karo ngunjuk-ngunjuk kok anggere wis rada aring napase nyokot meneh. Lah kerep ya nyokot ki wong kerep kuwi mungsuh kok mungsuh ki nek ora ditanjakake dicokot kuwi rugi. Ula ya iya ula ya. Ya kok kowe kok lek memikir kok. Lah ya ula iki lho. Beda karo ulane gareng. Apa gareng yang ngulok lho duwe kok kae kae tanemah kae. Ya nyokot, ora iso. Wis wong ngleker ulane. Wong panjenengan wis lulut karo wong ora wani. Ya wong kabeh ki duwe kadiyasan dhewe-dhewe. Sami wilujeng Gus. Iya iya Bagong wis ndak tompo. Dereng tarja wilujeng. Iya wis tak tompo Bagong. Besok kapan dolan yang dalam kasatrianku Bagong. Kanjeng ben nek pun selo gawean. Wah niki jan sibuk nika kula. Wah ngurusi gawean pun nganti kesel ten bau pun. Wah pun balek-balek ke kula niki. Wah sajakmu kilekmu pamer iki ora nyambut gawene apa. Mbuh kuwi. Ora tau sing lunga kok jare sibuk. Oh piye ta? Gawean ki teko dhewe lho, sambi nang omah. Ya yes. Sak pangan-pangane tak truk pitikno wong. Ngomong wong akeh kek nanggung jawab gulu pirang-pirang. Sambenmu ki apa? Ayo wis sak candake. Nang pesen lawang ya gak ke lawang. Nek wong kon ngapikke rancakan ya diapikke ya. Wong gambar ke yo, yes, waton, waton nyambut gawe, itu kalah le kok. Yo rano elek itu le. Gus, ketinggalipun semengko pengawak bojro, rawuhipun doro kula sarimbit. Wonten wigatos menopo dan keparang otu muli paring dawuh. Nyiwat langening kalang nyiwan naglar pandang muncar. Tin lon lere kekoneng surem sorote tanpa dang Putranaya suwanipun ingkang putra ing Plongkowati Sarimbit Kakang Mas Antaraja kaparing boten keparenga kula badhe nderek suwita wonten ngarasanipun wa Badranaya inggih wa keparenga kula ugi badhe nderek suwita wonten ngarasanipun wa Badranaya lan apa mboten kleru kok ndika ajeng suwita ten kula niku ha. Wong kula niki sing suwita kok malah ndara kula sami suwita niku mengko pamrih napa Gus? Mila kula badhe nderek suwita nuhuni dhateng dawuhipun Eyang ing Saptawarga. Nalika semanten kula sowan Eyang Penemban nyoro widiaken murcanipun Kangjeng Rama ing Madukara. Kang Rama kesah niki, Den? Kaluhuran warna yontoko. Mpun dangu tindake Kang Rama. Inggih kirang mboten kathah